Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan bagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita di tempat ini, meneruskan membaca hadis Riyadhus Salihin sampai hadis nomor ke-12. Hadis yang panjang, hadis yang menerangkan tentang amalan yang ikhlas bisa dijadikan sebagai perantara at-tawassul. Amalan yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang akan kita ambil. Karena ini adalah masih bab tentang apa? An-niyah. Wasihdaru niyah. Fi kulli amal. Mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah tentang 3 orang masuk ke dalam gua. Kemudian Allah takdirkan adanya batu besar yang menutupi mulut gua tersebut sehingga tidak bisa keluar. Kita baca lengkapnya hadis untuk kemudian kita akan mengambil beberapa faedah-faedah penting dalam hadis tersebut. Disebutkan di sini an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Indalaqa thalathatun nafarin." Ada 3 orang. Intalaq, keluar dari rumah. Ya, melakukan sebuah perjalanan. Mimman kana qablakum. 3 orang ini adalah kejadian di zaman sebelum kalian. Beberapa ulama menyebutkan jikalau Nabi mengatakan kalimat kana fiman kana qablakum terjadi di kalangan kaum Bani Israel. 3 orang ini keluar dari rumah masing-masing kemudian melakukan perjalanan hatta awahumul mabit ila gharin sampai pada satu malam mereka memutuskan untuk bermalam masuk ke dalam sebuah gua. Masuk ke dalam gua. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini karena malam butuh untuk tempat tinggal untuk sementara waktu melindungi mereka dari dingin, dari binatang dan berbagai macam hal sehingga memutuskan untuk masuk ke dalam gua. Itu saja. Bukan dalam rangka untuk mencari gua mana yang angker, wingit, untuk cari pangsit di sana. Ya. Tidak ada ya kaum muslimin. Hanya semata itu saja. Al-Mabid ingin bermalam di gua tersebut. Fadakhuluhu. Maka mereka pun memasuki gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat aliha al-bab al-ghar. Tiba-tiba jatuh. Batu yang besar menutupi mulut gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Faqalu, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salih amalikum. Maka mereka pun berbicara antara mereka, kita ini tidak akan selamat di dalam gua terus ini, tidak ada alat berat, tidak ada alat komunikasi, 3 orang di dalam gua, bagaimana bisa keluar, batunya begitu besar, didorong pun tidak kuat. La yunji, tidak akan selamat seorang di antara kita kecuali berdoa dengan menyebut amalan saleh yang pernah dilakukannya. Ini nanti akan kita sampaikan keterangan para ulama tentang at-tawassul, menjadikan sesuatu sebagai perantara untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala rajul minhum, maka seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la ughbika qablahuma ahlan wala malan. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, kabirani, sudah tua renta, dan aku tidak pernah mendahulukan anakku, tidak pernah pula mendahulukan tentang urusan hartaku daripada keduanya. Dicontohkan di sini, fana abi talabu syajar yawman falam urih alihima hatta nama fahalabtulahum gubukahuma fawjatuhuma na'imaini fakrihtu an uqidahuma. Satu malam aku, beliau orang ini memiliki profesi mengembala kambing, satu hari mengembala kambing ninjau di sana mencari rumput, ra'ayla ghanam, sampai pulang ke rumah sudah larut malam. Yang kebiasa dilakukannya adalah dia memeras susu untuk kemudian dihidangkan kepada 2 orang tuanya terlebih dahulu, baru kepada anak dan istrinya dan budak yang dia miliki. Tidak pernah dia mendahulukan orang lain. Dia selalu mengutamakan orang tuanya, dan ini adalah birrul walidain. Ini adalah apa? Birrul walidain, mendahulukan orang tua terlebih dahulu daripada yang lainnya. Suatu hari saya datang terlambat. Saya dapati 2 orang tuaku dalam keadaan sudah tertidur. Aku bawa 1 mangkuk air susu yang aku siapkan untuk orang tuaku, tetapi keduanya telah tertidur. Na'imain. Fakritu an uqidahuma. Aku tidak mau untuk membangunkan keduanya. Maka aku menunggunya. An akhbika anhuma ahlun amalan fa falabithtu wal qadahu ala yadi an tajris qadahuma hatta baraka al-fajr. Aku pun menunggu terus, susu itu ada pada tanganku, aku tidak mau membangunkan keduanya sampai keduanya terbangunkan dengan tersendirinya dalam keadaan anakku memintanya, menangis di bawah kakiku untuk minum air susu tersebut. Tetapi aku tidak berikan. Aku tidak mau mendahulukan keluargaku daripada 2 orang tuaku. Aku tunggu sampai terbit fajar, orang tuaku bangun, maka aku berikan susu itu kepada orang tuaku, baru kepada yang lainnya. Masya Allah. Ini perbuatan yang dilakukan oleh orang yang pertama ini. Orang ini menyatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitawajjik. Ya Allah, apabila aku melakukan hal itu memang karena mencari wajah-Mu, ikhlas karenamu, fafruj 'anna, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya batu tersebut terbuka sehingga bisa keluar dan selamat. Fafrij 'anna, selamatkan kami dari batu besar ini. amma nahnu fihi min hadhihi as-sahra fanfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj min, maka terbukalah sedikit namun belum bisa keluar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah hadis ini, ya kaum muslimin, Allah Maha Mampu. Maha Mampu Allah Subhanahu wa taala untuk membuka batu tersebut. Maha Mampu. Tetapi mengapa? Karena Syekh mengatakan, karena Allah menghendaki tiga orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini ya kaum muslimin, kadangkala kita ada kendala kesehatan, ada kendala ekonomi. Ketahuilah, bisa jadi itu adalah apa? Teguran kita jarang doa. Jarang kita berdoa, sehat terus. Tidak merasa butuh kepada Sang Khalik. Kadang kita, harta kita melimpah. Gak habis-habis, di ATM ada saja yang ngirimi. Ya. Bisnisnya lancar, doanya kurang. Hati-hati itu ya kaum muslimin. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Berdoalah, karena doa itu mengandung apa? At-tadarru'. Tadarru' itu adalah apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul kita memiliki hajat besar kepada Allah. Begitu ya kaum muslimin. Sehingga doa jangan dilupakan. Itu adalah ciri khas seorang muslim ahlu tauhid, mengagungkan Allah Azza wa Jal dalam bentuk memohon, meminta kepadanya, menunjukkan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu, kata Syekh, menghilangkan batu tersebut, membukakan batu tersebut dan selesai. Tetapi Allah menghendaki tiga orang ini berdoa dan bertawassul dengan menyebutkan amalan kebaikan yang mereka telah lakukan. Ternyata terbuka sedikit dan belum bisa keluar. Maka orang yang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini. Faqala al-akhir, berkata yang keduanya, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabun nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu yuhibbuha ka'ashi ma yuhibbu ar-rajul ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rajul nisa fadraqadha ala nafsiha faradtuha ala nafsiha. Yang kedua ini mengatakan, ya Allah, aku memiliki ibnatu ammin, saudari, tetapi bukan saudara senasab, putri pamanku. Berarti apa namanya? Putri paman. Ya. Sepupu? Ya. Aku mempunyai family, dia sangat cantik sekali dan aku menginginkannya. Aku menginginkannya sampai tingkatan ingin melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka sampai pada tingkatan dia adalah seorang wanita yang ma yuhibbu rajul nisa, laki-laki mencintai wanita. Saya seperti itu. Tergila-gila kalau bahasa kitanya terhadap sosok wanita tersebut karena kemolekan dan kecantikannya. Laki-laki ini kaum muslimin berangan-angan untuk bisa melakukan perzinaan dengan perempuan tersebut. Famtana'at minni, tetapi wanita tersebut tidak mau. Tidak mau melakukannya. Sampai bertahun-tahun terus menggebu-gebu hasrat itu. Namun wanita tersebut tidak mau dan menolak dan menolak. Sampai suatu saat, hatta alama biha sanatu min sinin faja'atni, sampai suatu hari setelah berjalan sekian lama, datanglah wanita tersebut mengeluhkan tentang kondisi yang dialaminya dan meminta bantuan kepadaku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku berikan padanya bantuan 120 dinar. Dinar yakni keping emas. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Dengan catatan memberikan kesempatan bagiku untuk aku bisa berzina dengan dirinya. Fa'alat. Wanita tersebut terdesak dan dia mau melakukannya. Syekh bin Utsaimin mengatakan ini sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi begitulah berita dari Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu yang terjadi. Apa yang disebutkan dalam hadis ini. Fa'alat, maka disetujui. Hatta idza qa'adat 'alaiha, sampai ketika sang laki-laki tersebut sudah mampu untuk bisa melakukannya, jalasa bin arjiliha, sudah dalam posisi duduk di antara kakinya, perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, la tafuddul khatimi la bihaqqiha, jangan engkau mematahkan cincin kecuali dengan cara yang dibenarkan dalam syariat. Kalau mau, dengan cara yang halal. Pernikahan yakni. Maka begitu dikatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Fataharrajtu min al-wuqu' 'alaiha. Bergetarlah hatinya laki-laki ini dan merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya, laki-laki tersebut meninggalkan wanita itu dan tidak lagi ingin melakukan perbuatan zina dengan wanita tersebut. Dalam keadaan wanita itu sangat dia inginkan sekian lama dalam penantiannya. Maka laki-laki ini pun meninggalkan perempuan tersebut. Fansaraftu anha wa hiya ahabun nas ilayya wa taraktu dhahab alladhi ataituha. Aku tinggalkan wanita itu, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai, dan aku pun tinggalkan uang yang aku berikan kepadanya. Kemudian digunakan ini sebagai apa? Wasilah. Tawassul. Allahum in kan in kuntu fa'altu dhalika bidha wajhik fa'frij amma nahnu fihi. Ya Allah, apabila aku lakukan itu dalam rangka untuk mencari wajah-Mu yang ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari malapetaka ini. Selamatkan kami untuk bisa keluar dari mulut gua ini. Terbuka sedikit, namun juga belum bisa keluar. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani warung jami'an. Yang kedua ini, laki-laki bisa selamat dari godaan zina. Itu sangat istimewa. Memiliki iman yang mencegah dia dari al-wuqu' 'alaiha, jatuh pada perzinaan dengan wanita itu. Ini hal yang luar biasa. Karena apa? Seberat-berat godaan bagi kaum laki-laki adalah godaan wanita. Rusaknya kaum Bani Israel kanat fin nisa, karena godaan wanitanya. Sehingga kalau wanitanya sudah rusak, maka laki-lakinya pun akan rusak. Karena mereka tidak kuat mendapatkan godaan dari wanita. Ketika ada laki-laki yang semisal ini, Masya Allah, dia mendapatkan janji, naungan di hari tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Azza wa Jal, nanti di yaumul mahsyar. Rajulun da'athu imra'atun dha mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan yang sangat molek. Ya, dan dia memiliki kedudukan, harta benda, mulia. Yani dia terawat, indah, cantik, dan saya berkata, yang menarik kaum pria. Dalam keadaan diajak, tidak ada yang tahu antara dia dengan wanita itu saja. Lah, laki-laki wong lanang pak ngora nabi digoleti, Na'udzubillah min dzalik. Ini ada tawaran yang mengembirakan sekali secara syahwat laki-laki. Ternyata dia mengatakan inna khafullah. Aku takut kepada Allah. Tinggalkan wanita tersebut dan tidak mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh wanita itu. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang luar biasa ya kaum muslimin. Kira-kira ada yang menginginkan digoda dengan godaan kayak gini? Jangan pak, belum tentu Anda selamat. Ya. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Sehingga jangan mendekati ke arah perzinaan. Wala taqrabu zina. Jangan mendekati perzinaan itu yang hukum asalnya. Jangan kamu mencoba-coba mendekati wanita, nanti saya akan jauhi. Iman itu dropnya cepat banget pak. Ya. Siapa yang bisa memastikan dirimu seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini? Al-muhim dalam hal ini, wala taqrabu zina. Jangan dekati, jangan dekati, jangan dekati. Jangan mendekatinya. Kemudian yang ketiga mengatakan waqala salih, Allahumma nisya'jartu ad-ujara. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, aku memiliki karyawan-karyawan. Ya aku bayar mereka, ada karyawan harian, ada karyawan bulanan. Aku mengupah, memberikan upah kepada karyawanku. Wa ataitu hajrahuma ghairu rajul wahid. Aku sudah selesaikan semua tanggungan. Aku bayari, bayari, bayari, selesai sudah. Kecuali ada satu orang yang ketika aku akan bayari pekerjaannya, ternyata dia sudah pergi. Belum mengambil bayarannya. Bukan tidak mau membayar, ya kaum muslimin. Sudah disiapkan bayarannya, tetapi orang itu pergi. Tarakal ladzi lahu wa dhahab. Satu karyawan ini pergi dan meninggalkan haknya dan masih aku simpan. Bahkan kata beliau disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fathamartu ajraha, ajrahu." Aku pun mengembangkan upah tersebut. Uang yang seharusnya saya berikan kepada dia sekian juta umpamanya, disimpan, bahkan aku mengembangkannya. Aku gunakan uang itu untuk dagang. Masya Allah, jujur. Karena memang upahnya orang itu yang digunakan. Kan bisa jadi ditukar dengan uang dia, tapi dia tidak. Dia jujur. Ini memang jatahnya si fulan, sekian juta, tidak diambil, ya saya belikan. Belikan onta, sapi, kambing dan budak-budak dan sekian banyak, aku kembangkan itu. Fakadurati minhul amwal, sehingga kisah hartanya pun mengembang menjadi jumlah yang banyak. Faja'atni atau faja'ani ba'dahin faqal, tiba-tiba suatu hari karyawanku tadi itu ummal atau amil datang meminta haknya. Dan memang dia adalah seorang yang memiliki hak padaku. Masya Allah. Ini majikan yang baik. Bahkan Nabi memberitahukan kiat untuk supaya karyawan loyal adalah berikan upahnya sebelum keringatnya. Ya ini segera engkau penuhi, tunaikan hak dia. Dan itu memberikan loyalitas. Karyawan akan cinta terhadap majikannya, memperhatikan amanah majikannya, karena majikannya memperhatikan hak dia. Hak-hak pokoknya, kalau ada lebihan, dikasih lebihan, Masya Allah. Bentuknya ada gaji yang wajib, karena memang harus adanya mukafa'ah. Dan jika lebih, maka dia mendapatkan bonus, dan itu adalah sedekah, Masya Allah. Nah, laki-laki ini sportif dia. Jujur dia. Dikatakan kepada laki-laki itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, adi ilayya ajri. Karyawan ini mengatakan kepada majikannya, wahai hamba Allah, tunaikan hak mana bayaranku yang dulu aku belum mengambilnya. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrik min al-ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Apa yang kamu lihat ini? Ini semuanya adalah upah untukmu. Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada budak-budak. Ini semua adalah upahmu. Faqala, maka orang itu amil tadi ya, mengatakan, ya Abdullah la tastahzibi. Wahai Abdullah, jangan kau menghinaku. Upahku itu paling berapa? Bahasa kitanya paling berapa juta, 3 atau 5 juta. Ini unta sapi ini banyak, masa ini untukku? Yani orang ini menganggap itu main-main. Orang itu menganggap itu adalah sebuah apa? Istihza. Faqala, maka aku katakan, innila astahzi'u bika. Aku tidak main-main. Aku tidak mencelamu, aku tidak merendahkanmu. Fa'adahu kullahu. Dia pun mengambil semuanya. Dan dia membawanya tanpa menyisakan satu pun untukku. Kira-kira majikannya gimana, Pak? Melongo, bahasa kitanya. Nanti digawa kabe. Orang pengertian teman ya. Wah, bahasa kitanya. Gimana ini? Oh, dibawa semuanya. Wah. Tetapi dia meyakini ini semuanya hasil dari uang dia memang. Tidak kemudian dia injen itu. Masya Allah, jujur. Sadiq dia. Tak mau mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Maka dijadikan amalan ini sebagai tawassul. Allahumma in kuntu fa'altuhu fi ibtigha wajhik fa'furuj ala ma nahnu fi fanfaraj fakharaj min al-ghar. Ya Allah, jika aku melakukan itu, aku lakukan untuk mencari wajahmu ya Allah azza wa jalla, maka selamatkan kami dari musibah yang sedang menimpa kami ini. Masya Allah, wa ikum muslimin. Di akhir kisahnya, fan fajat sahra fakharaju yamshun. Batu itu pun kemudian terbuka lebar. Tiga orang itu pun keluar dan pergi meninggalkan gua tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Masih ada waktu ya kaum muslimin, kita akan sampaikan keterangan para ulama kita. Di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan yang berkaitan dengan tawasul, pertanyaannya, arju antufiduna kathiran an hakikat tawasul wa ma yajuz wa ma la yajuz. Kami menginginkan wahai syekh untuk engkau terangkan kepada kami tawasul yang boleh dan tawasul yang tidak boleh. Adapun makna tawasul itu, bahasa kitanya adalah menjadikan sebuah amalan sebagai perantara dalam doa. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami, ya Allah berikan kepada kami rizki, ya Allah. Nah, sebelum kita mengucapkan permohonan kita, kita dahulukan terlebih dahulu dengan menyebutkan amal saleh. Di antara tawasul yang boleh adalah menyebutkan amalan saleh yang pernah kita lakukan seperti tersebut dalam hadis tadi di atas. Nah, tawasul itu ada dua. Qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, at-tawasul qisman. Tawasul, menjadikan sesuatu sebagai perantara dalam doa, itu ada dua jenis. Qismun syari'iyun ma'murun bihi. Bagian yang pertama, bagian yang disyariatkan dan diperintahkan. Ada tawasul yang Nabi menyebutkan, laqad sa'ala Allahu bismihi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Rasul pernah mendengarkan seorang laki-laki berdoa kemudian menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bacakan hadisnya, hadis Buraidah diriwayatkan oleh ahli sunan dan disahihkan oleh mereka. Sungguh dia telah berdoa dengan menyebutkan tawasul yang kalau dia berdoa dengannya akan dikabulkan. Kalau dia meminta kepada Allah, Allah akan memberikan permintaannya. Sehingga tawasul itu disyariatkan. Tentunya bertawasul dengan sesuatu yang apa? Syar'i. Tawasul yang kedua adalah waqismun munkarun manhyun an. Tawasul yang hukumnya dilarang dalam agama kita. Tawasul yang bid'i, bahkan tawasul yang syirki. Tawasul yang mengandungi unsur syirik. Semisal, karena ini panjang pembahasannya, waktunya tinggal sedikit, saya berikan contoh aja langsung. Berdoa kepada Allah dengan menyebut orang yang sudah mati. Menyebut seorang yang sudah mati. Dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Maka ini tawasul yang syirki. Adapun tawasul yang bid'i adalah tawasul dengan menyebut jahfulan. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantara Raja Fulan begitu. Ini tawasul yang bid'i, yang tidak ada syariatnya. Kita masuk kepada keterangan demi keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Qala Syekh, fa'amma tawasul syar'i fa'wa arba'atu anwa'. Adapun tawasul yang syar'i ada empat jenisnya, ada empat bagian. Al-awwal, at-tawassul bi tauhidillah wa syahadati lahu bil wahdaniyah. Bertawasul dalam doa-doa kita dengan menyebut keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian kita tentang tauhid yang ada pada kita, tentang iman yang ada pada kita. Hadisnya kaum muslimin disebutkan hadis Buraidah inda ahli sunan, tertulis oleh para ulama ahli sunan dan mereka mensahihkannya. Anahu sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan, annahu sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa yaqul. Rasul mendengar adanya seorang yang berdoa. Laki-laki tersebut berucap dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hafalkan ini ya kaum muslimin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian disebutkan apa yang diinginkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala Allah bismih. Sungguh orang ini memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladhi idza su'ila bi a'ta, yang mana Allah apabila dimohoni dengan menyebut namanya seperti tadi di atas, apa? Allah akan memberikan apa yang diminta. Wa idza du'iya ajab, apabila Allah didoai dengan perantara tawasul tadi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idza du'iya bihi ajab, Allah apabila didoai dengan menyebut hal ini ajab, Allah akan mengabulkan permintaannya. Masya Allah. Qala Syekh Al-Aziz bin Baz, beliau mengatakan, fahadha afdalut tawassuli, ini seafdal-afdal tawassul. Dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan oleh beliau dan juga para ulama yang lainnya, diantaranya Syekh Ibn Utsaimin. Misal kita hendak meminta rizki, kita sebutkan ya Razzaq, irzikni ya Razzaq. Kita sebutkan nama Allah di depan permohonan kita, nama yang munasib. Ini kita sakit, memohon kepada Allah, Allahumma anta syafi, isfini, shifa la yughadiru saqama, la shifa illa shifauka, shifa la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau adalah syafi, pemberi kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah engkau. Syafi' fiyya, atau syafini, sembuhkanlah aku. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit pun apapun. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiati. Sebutkan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Ini juga tawasul dengan menggunakan apa? Nama-namanya. Sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan menyebut semua namamu. Masya Allah. Ini ilmu bagi kita ya kaum muslimin. Maka hafalkanlah yang tadi disebutkan dalam hadis Buraidah. Hada afdul tawasul. Bagaimana kalau kita tidak lupa lafadznya, tidak ingat atau lupa lafadz tetapnya tadi. Apa tan lafad itu? Lupa. Apakah kita boleh menggantikannya dengan lafad-lafad yang lain dari diri kita? Boleh. Yang intinya kita bertawasul dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam hal persaksian kita terhadap keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan contoh, semisal takul, engkau meminta kepada Allah dengan mengesakannya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah alladhi la ilaha illa anta al-ahad samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi imani bika wa tauhidi laka wa shahadati bi annaka al-wahidul ahad bi annaka al-mustahiq lil ibadah. Allahumma anni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma anni as'aluka bi imani bika wa bimin. Ini di antara contoh-contohnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Setelah kau menyebutkan ini semuanya, kau sebutkan apa yang kau inginkan. Antaghfirali, untuk engkau mengampuni dosa-dosaku. Wa antarhamni, untuk engkau merahmatiku. Wa tarzuqani, untuk engkau memberikan rizki kepadaku. Bahkan boleh disebutkan rizki apa yang kau mau. Ya Allah, berikan kepadaku rizki. Rizki apa? Duit. Duit, senang duit mau pak? Mata duiten. Kabe-kabe mau mata duiten pak? Boleh. Ya Allah, berikan kepadaku harta. Boleh sesuatu yang tidak haram. Ya? Tidak haram meminta uang kepada Allah Azza wa Jalla kaum muslimin. Ini adalah yang paling afdal. Kemudian yang berikutnya, an-naw' tsani, tawasul dengan amal saleh. Tawasul dengan amal saleh yang disebutkan contohnya oleh Syekh seperti hadis yang panjang yang tadi kita bacakan, dan beliau sebutkan di sini hadisnya oleh Syekh sampai akhir hadis. Jenis yang ketiga, at-tawassul ilallah subhanahu bihubbihi lahu wa hubbi li anbiyaihi wa hubbi li ibadihi salihin. Tawassul dengan menyebutkan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada para nabinya, para rasulnya, orang-orang saleh. Dan ini sebenarnya kata Syekh masuk pada jenis tawassul dengan amal saleh. Fa innal hubba amalun saleh. Seperti contohnya, Allahumma inni as'aluka bihubbi laka. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku meminta, aku memohon kepadamu. Bihubbi laka. Dengan bertawassul kecintaanku kepadamu. Wa hubbi anbiya'ika an taf'al kada wa kada li. An taf'al li kada wa kada. فأيضا توسل شرعي من جنس التوسل بالتوحيد والعمل الصالح. جنس yang keempat, النوع الرابع, توسل بالدعاء, دعاء الحي. Bertawasul dengan meminta doanya orang yang masih hidup. Seperti para sahabat Nabi datang kepada Rasul memohon ud'u Allah li, ud'u Allah li, wahai Rasul, mohonlah engkau kepada Allah untukku agar Allah begini dan begitu. Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan contoh. Kan takul, ya Abdullah, engkau memanggil seseorang dengan catatan dia masih hidup, hadir dan dia mampu. Ya Abdullah, ud'ullah li. Datang engkau kepada seorang saleh, seorang yang baik, orang yang masya Allah ahli ibadah, sawam, suka puasa dia, ya, atau seorang yang alim. Oh, minta doa Allah li, ana lagi kerepotan, tolonglah doakan saya, boleh yang seperti itu, ya, saya lagi ini lagi itu sesuatu, ya, yang namanya orang doa itu kadangkala kemutan nek lagi butuh, Pak. Ya. Lagi repot donga, lagi longgar dongane aduh, Pak. Ya. Makanya dikasih repot terus kamu supaya berdoa terus. Hadirin yang kami muliakan, ini tawasul yang syar'i. Misal kau mengatakan kepada saudaramu, kata Syekh, udullaha ayuslihana, udullaha li ayashfini, udullaha li ayaghfirali, ayyuhani ani duriatan ayyuhabani, duriatan salihatan, dan yang lainnya, dengan catatan hayyan, orangnya masih hidup. Bagaimana kalau orang yang sudah mati disebut namanya, ya, dalam doa? Orang sudah mati disebut-sebut namanya ketika engkau berdoa, itulah contoh tawassul yang haram. Hah? Itu tingkatannya syirik. Para ulama menyebutkan kalau engkau memohonnya kepada Allah disertai tawassul dengan menyebut orang yang sudah mati, itu syirik ashar. Karena hakikatnya engkau tidak berdoa kepada orang si mayit. Tetapi kalau engkau beri sighatha kepada si mayit langsung, meminta kepada si mayit langsung, maka ini syirik akbar. Ini adalah termasuk syirik akbar. Di contoh kalau saya di sini, ini sudah jam 6. Kelebihan. Biasa kita berhenti jam 6 kurang 10. Kita tepat waktu. Ya, kalau mulai enggak tepat waktu enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau terakhir harus tepat waktu, kita disiplin. Jangan menggabungkan dua kesalahan. Dua-duanya tidak disiplin. Ya. Wallahu a'lam bishawab, masih banyak keterangan dari Syekh, namun insyaallah mencukupi yang tadi kami sampaikan. Kita hafalkan hadis Buraidah tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah La ilaha illa anta al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru engkau sebutkan Allahumma aghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, Allahumma rizukni, Allahumma habli, Allah sebutkan itu. Nabi menyebutkan laqad sa'alallaha bismihi, sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Alladhi idza su'ila bihi a'ta, apabila Allah dimintai dengan menyebut namanya tadi, Allah akan memberikan apa yang dia mintai. Wa idza du'iya bihi ajab, apabila Allah dimohoni, didoai dengan menyebut nama Allah tadi, Allah akan mengabulkannya. Masya Allah, ini ilmu bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.